sayang, kesedihan ini akan berakhir. Cobaan pasti berlalu atas izinnya. Cinta yang kan menguatkan jiwa-jiwa yang telah rapuh. Doa-doa baik yang kita panjatkan. Kita harus percaya rencana indahnya untuk kita semua. Pastikan ada pelangi sehabis hujan mewarnai hidup kita. Bisa kita mengerti bahwasanya hidup sudah tidak riskan. Kita harus percaya rencana indahnya untuk kita semua. Hidup kita bersama.